kesirangan ta lakin kenandube ngosari hari-hari ta ceda atiku lali pengandesa melangi ngenca amin peitu rika. Pangkat harta duni ibandu jadi sukata musil bagi aku serap lalit pertimbangan. Bagi aku